La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin, masih membahas dari kitab tauhid dari bab ma ja'a fit tathayyur, bab apa yang telah datang tentang masalah tathayyur. Permasalahan tathayyur adalah sesungguhnya permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman. Dan yang namanya tathayyur bukan muncul di zaman dulu saja, namun perkara ini muncul dan terus akan muncul karena iblis syaitan terus akan menghembuskan di tengah umat manusia dengan tathayyur ini. Maka oleh karena itulah penting bagi kita untuk membahas permasalahan ini. Karena sesungguhnya syubhat, perkara yang syubhat yang dimunculkan oleh syaitan itu terus muncul dan silih berganti modelnya. Sebagaimana kebid'ahan itu juga terus muncul dari zaman ke zaman dengan berganti nama dan modelnya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala memunculkan sekelompok orang yang mau menampakkan al-haq dan membela al-haq dalam rangka untuk menolong agamanya. La tazadu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, terus akan muncul satu kelompok dari kalangan umatku alal haqqi zahirin, di atas kebenaran mereka itu menampakkan dirinya, di atas hak mereka itu selalu menang. Hatta taqumas saah, kelompok ini akan muncul sampai hari kiamat. Oleh karena itu, kelompok yang menyerukan apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, hakikatnya itulah kelompok yang hak. Yang mana kalau itu al-haq, Allah berfirman, al-haqqu ahaqqu ayyutaba', yang namanya al-haq itu lebih pantas untuk diikuti. Kalau itu memang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, fahuwa ahaq ayyutaba', yang pantas untuk diikuti. Inilah yang harus selalu dipegang di hati setiap muslim. Inilah sesuatu yang harus diyakini di hati seorang muslim. Terlebih munculnya berbagai macam syubhat yang dimunculkan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka mengatasnamakan pluralisme akidah, pluralisme Islam, yang hakikatnya akan melunturkan prinsip-prinsip akidah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini merupakan fitnah yang akan menguji ahlu sunnah, yang kita harus semuanya berusaha bersabar dan berusaha terus bersyukur, mempelajari dan mengamalkan apa yang datang dari nabinya. Tidak mematahkan semangat untuk talabul ilm, terus di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi menuntut dan menambah ilmu agama ini. Ma'asyiral muslimin, pembahasan yang lalu telah sampai pada riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud. Apa kata beliau? Menyebutkan sebuah riwayat yang marfu'. Riwayat yang marfu'. Bahwasanya beliau mengatakan, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Beliau menukil ucapan Rasul, dimarfu'kan kepada Nabi SAW, yaitu at-tiyaratu syirkun. Bertatayur adalah syirik. Bertatayur adalah syirik. Ini ucapan yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengucapkan kalimat yang ini ucapan beliau sendiri. Yang ini ucapan beliau sendiri. Bukan dimarfu'kan kepada Nabi. Kalau kalimat yang dimarfu'kan kepada Nabi, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Bertatayur itu adalah syirik. Bertatayur itu adalah syirik. Ini ucapan yang marfu' disandarkan kepada Nabi. Lalu beliau mengatakan, berarti beliau sisipkan kalimat. Yang kalimat itu dari beliau, bukan dari Nabi. Tayyib. Wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Dan tidaklah di antara kita kecuali titik-titik. Kecuali kadang muncul tatayur, maksudnya. Tidaklah di antara kita kecuali kadang muncul adanya tatayur. Walakinnahu. Dan akan tetapi tatayur itu yudhibuhu bitawakkul. Dihilangkan, dibuang dengan adanya tawakal. Tetapi tatayur itu bisa dihilangkan dengan adanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu, dan ucapan di sini wa ma minna, jar majrur. Dalam bahasa Arab namanya jar majrur. Sebagai khabar lil mubtada mahdhuf. Jar majrur di sini khabar dari mubtada yang terbuang. Imma qabla illa, baik bentuknya sebelum illa, in qudirta ma ba'da ma fi'lan. Apabila Anda kira-kirakan, ba'da illa fi'la, bentuknya fi'il. Ai wa ma minna ahadun illa tatayyara. Dan tidaklah di antara kita seorang pun, di sini ada kalimat illa tatayyara, kecuali dia terkena tatayur. Au ba'da illa, ai wa ma minna illa mutatayyir. Atau dengan kalimat yang lain, tidaklah di antara kita kecuali dia terkena tatayur, orang yang bertatayur. Sehingga maknanya apa? Ma minna al-muslim, ma minna insanun yaslimu minatatayur. Artinya apa? Tidaklah seorang manusia yang dia akan selamat dari tatayur. Artinya apa? Fal insan yasma syai'an fayatasya'am. Kadang seorang karena dia mendengar sesuatu, muncul sikap pesimis. Sikap tasya'um, pesimis. Karena mendengar sesuatu, inilah yang disebut dengan tatayur. Dia menggagalkan niatnya karena terdengar suara yang diyakini bisa menyebabkan munculnya kesialan. Inilah hakikat daripada tatayur. Dan ini kadang muncul di tengah seorang muslim. Au yabda'u fi fi'lin. Atau tasya'um, pesimis muncul di awal melakukan pekerjaan. Hendak melakukan sesuatu, sebagai contoh, dia mendengar suara burung hantu. Dia yakini muncul tatayurnya. Siapa yang akan mendapatkan kematian? Dan ini fayajid awaluhu laisa bisahl fayatasya'am wayatrukah. Maka kadang didapatkan di awalnya ini bukan perkara yang mudah untuk meninggalkan sifat pesimis. Ini yang berat kadang menimpa seorang. Maka karena ini perkara berat, karena syaitan alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Syaitan terus membuat was-was di hati manusia. Dia mau duduk talabul ilmi, melangkahkan kakinya mencari ilmu, syaitan tidak akan ridho. Mesti akan dimunculkan tatayur. Iya. Jangan-jangan nanti setelah saya belajar agama, akan susah dunia saya. Tatayur. Dia diberikan adanya perkara yang membuat dia pesimis. Iya. Entah mendengar sesuatu, melihat sesuatu, maka ini kadang muncul. Maka obatnya ialah apa? Bittawakul. Obatnya ialah bittawakul. Apa itu tawakul? Sidqul i'timad alallah. Kejujuran bersandar hati kepada Allah. Kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah saja. Bijalbi al-manafi' wa dafil madar, dalam mengambil manfaat atau menolak bahaya. Iya. Tetapi ma'athiqati billah. Namun bukan sekedar kejujuran hati dalam bersandar hanya kepada Allah dalam meraih manfaat atau menolak bahaya. Namun ma'athiqah disertai kesiqohan. Apa siqoh? Percaya. Percaya hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falayak fi sidqul i'timad faqat, kata Syekh. Tidak cukup di dalam bersandarnya hati itu hanya jujur dalam bersandar. Bala buddha an tasiqabihi. Bahkan harus diiringi hati itu siqoh. Apa itu siqoh? Mempercayakan segala urusan itu kepada Allah. Ini yang sulit. Iya. Karena kebanyakan orang lebih mempercayakan dengan matematiknya, dengan akalnya, dengan pengalamannya. Barakallahu fikum. Tidak percaya dengan apa yang Allah Ta'ala telah atur dan dijanjikan olehnya. Dan inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa hasbuh, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupinya. Kalau dia jujur dalam bersandar kepada Allah azza wa jalla, maka Allah janjikan apa yang dia harapkan pasti Allah ta'ala akan berikan. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah ingatkan kepada mereka orang yang ingin menikah, iyakunu fuqara yuhnikumullah. Kalau kalian benar-benar jujur ingin beribadah, menikah karena ingin menyelamatkan agamanya dari perzinaan, menyelamatkan pandangannya dari kerusakan, natawakkal 'alallah. Iyakunu fuqara, kalau nanti punya anak, iyakunu fuqara, kalau kalian dalam kondisi fakir, maka Allah yang mencukupi. Allah yang yuhdikumullah, Allah yang akan mencukupi. Dan ini janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Maka seorang muslim selama dia beriman dan beramal saleh, Allah Ta'ala yang menjamin rezekinya. Kenapa dia kemudian terkena tatayur? Hendak beramal saleh, tidak melakukan kebaikan, natawakkal Allah. Nah, adapun setelah itu Ibnu Mas'ud mengatakan waja'ala akhirahu min qawli Ibnu Mas'ud. Dan pada kalimat di sini disebutkan ucapan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud tadi, wa ma minna illa. Wa ala hadza yakun mauquf. Sehingga kalimat ini disebut dengan mauquf. Wa huwa mudarraj fil hadis. Dan ini termasuk perkara yang disebut mudarraj. Mudarraj ialah apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Apa itu mudarraj? Fal mudarraj, yang namanya mudarraj, ayyud khila ahadur ruwat, jika memasukkan salah seorang perawi. Seorang perawi hadis, dia itu memasukkan kalaman, satu ucapan. Naam, dia masukkan ucapannya dalam hadis tersebut. Min indihi biduni bayan. Dia sisipkan kalimat dia dalam hadis tersebut. Tayyib. Dari ucapan dia sendiri biduni bayan, tanpa ada penjelasan. Sehingga ini yang disebut mudarraj. Sehingga mudarraj di sini ialah seorang perawi memasukkan ucapannya ke dalam riwayat yang dibawakan. Fal mudarraju, fal mudarrajatu fil hadisi ma'atat min ba'di al-fadir ruwati ittasolat. Di dalam kitab Baiquniyah hadis, ilmu mustalah hadis, yang disebutkan satu bait syair, wal mudarrajatu. Adapun yang namanya mudarraj fil hadis, di dalam sebuah hadis. Apa itu mudarraj? Ma'atat min ba'di al-fadir ruwati ittasolat. Apa yang didatangkan, ma'atat min ba'di al-fadir ruwat, pada sebagian lafad dari perawi, orang yang membawakan riwayat. Ittasolat, dia sambungkan dalam hadis tersebut. Itu namanya mudarraj. Kalau antum belajar hadis, nanti ada istilah mudarraj. Mudarraj yakni, saya ulangi, apa yang didatangkan mimba di al-fadir ruwat, yang dibawakan oleh sebagian perawi di dalam hadis. Nah, tayyib. Wayakunu fil isnadi wal matan. Dan mudarraj itu ada dua. Kadang yang pertama mudarraj di dalam sanad. Sanad yakni para pembawa riwayat. Dia sisipkan salah satu daripada orang yang meriwayatkan. Atau yang kedua fil matan. Lah ini, matan isi dari hadis. Matan adalah isi kalimat di dalam hadis, namanya matan. Walakin aksaruhu fil matan. Tapi yang namanya mudarraj, apa tadi mudarraj? Ucapan pembawa hadis, ucapannya dia, tapi disisipkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis bisa membaca, bisa mendeteksi ini ucapannya Nabi atau ucapan perawi, sahabat. Ini bisa diketahui. Terbanyaknya dalam matan, isi hadis. Waqad yakunu fi awalil hadis, dan mudarraj dalam matan itu ada tiga macam. Mudarraj dalam matan hadis ada tiga jenis. Yang pertama, mudarraj fi awalil hadis. Kadang sisipan kalimat perawi di awal hadis. Yang pertama. Waqad yakun fi wasatihi, kadang di tengah, tengah kalimat hadis tersebut. Waqad yakun fi akhirihi, dan kadang yang ketiga di akhir hadis. Akhir kalimat yang dibawakan oleh dia, hadis yang dibawakan oleh perawi tadi. Jadi saya ulangi, mudarraj, sisipan kalimat yang dibawakan oleh perawi hadis tadi, bisa di awal hadis, bisa di tengah hadis, bisa di akhir hadis yang dibawakan oleh dia. Di sini wahwal akhtar, dan kalimat mudarraj tadi, lafaz yang dibawakan oleh perawi hadis di akhir hadis, ini yang terbanyak. Naam. Sekarang contohnya. Contoh mudarraj fi awalil hadis. Saya ingin memberi faedah kepada kita sedikit tentang masalah hadis. Contoh lafaz yang dibawakan oleh perawi hadis tapi di awal hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Qaulu Abi Hurairah. Contohnya ialah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa itu? Bahwasanya beliau berkata, asbighul wudu. Asbighul wudu. Sempurnakanlah wudu. Ini ucapan Abu Hurairah. Asbighul wudu. Perintah untuk asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Ini ucapannya Abu Hurairah sendiri. Setelah itu beliau membawakan hadis, wailun lil aqab minan nar. Celakalah bagi tumit kaki yang tidak terkena air wudu, diancam dengan api neraka. Celakalah tumit tungkak kita yang tidak terkena air wudu di saat wudu. Apa itu ancamannya? Minan nar, berupa api neraka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Wudu wa Muslim dalam kitab Thaharah. Saya ulangi, contoh kalimat yang dibawakan oleh Abu Hurairah, ketika itu Rasulullah SAW melihat ada seorang yang dia itu ingin mengejar sholat. Ingin mengejar sholat. Namun kemudian dia tergesa-gesa. Supaya tidak tertinggal sholatnya, dia percepat wudunya. Sampai akhirnya apa? Tungkaknya tidak diusap dan tidak terkena air wudu. Maka Rasulullah SAW melihat orang ini dan mengangkat suaranya, wailun lil aqab minan nar, celaka tungkak kaki tadi yang tidak terkena air wudu, berupa neraka. Namun kalimat wailun lil aqab minan nar ketika disampaikan oleh Abu Hurairah kepada orang yang mendengar, dia tambahkan apa itu? Asbihul wudu, sempurnakan wudu. Asbihul wudu, sempurnakan wudu, ini ucapannya Abu Hurairah. Dalam ilmu hadis namanya mudarraj. Baik. Naam. Wa wailun lil aqab minan nar, ini min kalami Rasul. Wa misalu makana fi wasatihi. Contoh kedua. Apa itu? Contoh mudarraj di tengah hadis. Wa huwa qawlu Az-Zuhri. Ucapan Imam Az-Zuhri. Imam Zuhri seorang perawi yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Naam, yang dihasung oleh penguasanya waktu itu untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Az-Zuhri mengumpulkan hadis Nabi. Wa fi hadisi bad'il wahyi. Imam Az-Zuhri menyebutkan di dalam kitab, dalam hadis tentang bad'il wahyi, permulaan wahyu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannasu fi ghari Hira. Adalah dalam hadis Bukhari, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yatahannas, bertahanus. Apa itu bertahanus? Beribadah kepada Allah. Di mana beliau bertahanus? Fi ghari Hira, di gua Hira. Watahanus at-ta'abud. At-tahanus maknanya ialah beribadah. Dan ketika itu Rasulullah SAW beribadah di Gua Hira. Beribadah berkonsentrasi meninggalkan kaumnya, yang mana kaumnya dalam kondisi ditimpa dengan banyak kerusakan. Waktu masih di Mekah. Maka beliau menyendiri di Gua Hira beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa misalu makana fi akhirihi, contoh mudarraj di akhir hadis. Hadzal haditsu alladzi dzakarahu al-muallif. Contohnya ini. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tatayur syirik, tatayur itu syirik. Wa ma minna illa. Ini ucapannya siapa? Ibnu Mas'ud. Namanya mudarraj. Ya. Wa kadza hadis Abi Hurairah. Demikian pula contoh yang lain, hadis Abu Hurairah, innal mu'min yub'atsu yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asharil wudu. Dalam hadis Abu Hurairah. Hadis yang muttafaq alaih. Sesungguhnya seorang mukmin nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan indah berkilau min asharil wudu, dari bekas basuhan wudu. Anggota wudu itu nanti akan menampakkan keindahan di saat manusia dibangkitkan di hari kiamat, akan nampak min asharil wudu. Nah, setelah dibawakan oleh Abu Hurairah, Sayyid, sesungguhnya umatmu orang mukmin nanti dibangkitkan dalam keadaan wajahnya, tangannya, kakinya bersinar. Iya. Huran muhajjalin min asharil wudu. Setelah dibawakan hadis ini, Abu Hurairah menambahkan kalimatnya. Apa itu? Famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ini. Siapa yang ingin, siapa yang mampu untuk memperpanjang keindahannya, falyaf'al. Lakukanlah. Ya. Wa hadza min kalami Abu Hurairah. Ucapan di sini, siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang cahayanya di hari kiamat, lakukanlah. Sehingga Abu Hurairah pun kalau membasuh kakinya dinaikkan sampai setengah betis. Iya. Alasannya apa tadi? Supaya lebih luas, lebih panjang cahayanya. Ini yang disebutkan dari ucapan Abu Hurairah, namanya mudarraj. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ma'asyiral muslimin, itu pembahasan dari hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud barakallahu fikum. Sekarang kita masuk hadis berikutnya. Hadis yang terakhir akan disebutkan tentang doa yang sahih. Doa yang sahih untuk menolak tatoyur. Kalau kemarin disebutkan doa, tapi riwayatnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Maka al-imam rahimahullah akan membimbing kepada kita salah satu doa yang sahih yang datang dari beliau dalam riwayat wali Ahmad dan di dalam riwayat Imam Ahmad dan shahahahu Albani, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah kama fi sahihah, sebagaimana beliau sebutkan hadis ini sahih di dalam kitab As-Sahihah nomor 1065. Min hadis Ibni Amr. Dari hadis Ibni Amr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddat hutiyaratu an hajatihi faqad asyraqa." Artinya, man raddathu, siapa saja yang menggagalkan hajatnya karena sebab tatayyur, man raddathu tiyarah an hajatihi, siapa yang menggagalkan hajatnya karena tatayyur, faqad asyraqa, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Siapa yang menggagalkan, mengurungkan niat hajat keinginannya karena tatoyur, asbab tatoyur sudah dibahas, bisa karena sebab mendengar sesuatu, bisa karena sebab melihat sesuatu, bisa karena sebab mengetahui sesuatu, lalu muncul pesimis. Setelah itu dia gagalkan dengan tatoyurnya, maka dihukumi oleh syariat faqad asyraq, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Iya, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Qalu, para sahabat bertanya. Fama kafaratu dzalik, maka apakah penebusnya, apa tebusannya, apa obatnya, kafarahnya, supaya ketika muncul tatayur bisa dileburkan, bisa dihilangkan tatayur itu. Qala, beliau bersabda, antaqulu, agar kalian berdoa. Agar kalian berdoa. Apa doanya? Allahumma la khaira illa khairuka. Allahumma la khaira illa khairuka. Wala tayra illa tayruka. Wala tayra illa tayruka. Wala ilaha ghairuka. Cuman tiga poin. Allahumma la khaira illa khairuka. Khairuka. Wala tayra illa khairuka. Wala ilaha ghairuka. Hadis Ahmad, disahihkan Syekh Al-Albani. Ini doa yang sahih, doa yang diajarkan oleh beliau manakala muncul tatayur. Ketika muncul tatayur, berdoa dengan doa beliau, Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuka. Ya Allah, la khaira. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari sisimu. Wala illa khairuk, kecuali yang datang dari sisimu. Semua kebaikan sebab pokoknya adalah datang dari sisi Allah. Ini harus diyakini. Iya. Berhasilnya kita melakukan suatu usaha, kembali lagi yang terbaik yang ada di sisi Allah. Sehingga seorang harus meyakini yang pertama. Yang kedua, wala thayra, tidak ada burung. Ditafsirkan pertama at-tuyur, burung, kecuali burung itu milik Engkau ya Allah. Sehingga manakala muncul tatayur, burung hantu berbunyi di tengah malam di atas atap rumah kita, terus harus yakin tidak ada seekor burung yang berbunyi kecuali Allah yang mengatur. Tidak ada hubungannya suara burung hantu tadi sebagai sebab kematian anak yang sedang sakit. Tidak ada hubungannya. Wala thayra illa thayruk. Ya. Baik. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qauluhu, kembali kepada hadis. Qauluhu man raddathu, man, siapa saja, di dalam bahasa Arab disebut dengan huruf syartiyah. Siapa saja. Kalau itu ada huruf syarat, ada jawabnya. Wa jawabu syarat faqad asyrak. Siapa saja yang menggagalkan hajatnya karena tatayur, jawabannya apa? Faqad asyrak. Berarti dia telah berbuat satu kesyirikan. Kalau dia menggagalkan hajatnya bukan karena tatayur, berarti bukan termasuk berbuat apa? Kesyirikan. Dia berbuat kesyirikan manakala menggagalkan hajatnya karena adanya tatoyur. Saya sial usahanya di tahun ini karena saya mengawali usaha saya di hari Rebo. Sehingga tahun depan saya tidak akan mengawali usaha saya di hari Rabu. Ketika datang hari Rabu, dia gagalkan niatnya. Tatayur antum. Tapi kalau dia menggagalkan hajatnya bukan karena tatayur, misal karena emang enggak punya modal. Bagaimana buka hari Sabtu atau hari Rabu? Karena tidak ada modalnya, enggak mungkin buka usahanya. Dia menggagalkan hajatnya bukan karena tatayur, karena sebab yang lain. Berarti bukan berbuat kesyirikan. Yang terjatuh kepada kesyirikan kalau dia hubung-hubungkan dengan tatayur. Karena melihat sesuatu, karena mendengar sesuatu, atau karena mengetahui adanya sesuatu. Ini semuanya yang menjadi sebab dia terjatuh kepada kesyirikan. Wa iqtiranul jawabil fa, di sini pakai huruf fa, faqad. Dikaitkan huruf jawab syarat dengan huruf fa, di annahu la yasluhu limubasharatil ajad. Wahina idzin yajibu iqtiranuhu bil fa. Tidak layak untuk langsung dengan kalimat faqad. Qad asraqa. Artinya man raddathu al-hajah, man raddathu tiyarah an hajatih, qad asraqa. Tapi ada selipan huruf fa. Kenapa? Wahina idzin yajibu iqtiranuhu bil fa. Sehingga saat itu dimasukkan huruf fa. Wa qad jama'a dzalika fi baiti syi'rin ma'ruf, sebagaimana disebutkan dalam bait yang ma'ruf. Wa huwa qauluhu ismiyatun talabiyatun wabijamidin wabima waqad wabilan wabitanfisi. Selanjutnya, man raddathu attiyarah an hajati. Siapa saja yang menggagalkan hajatnya manakala muncul tatoyur. Apa itu hajat? Al-hajat kullu ma yahtajuhul insan. Hajat adalah segala yang dibutuhkan orang. Mimma tata'alaq bihil kamalat. Segala yang diinginkan manusia. Segala hal yang diinginkan oleh manusia. Entah berkaitan dengan kamalat, sesuatu yang akan menyempurnakannya. Wa qad tutlaq 'alal umur daruriyah. Kadang hajat, kebutuhan itu disebut pada perkara yang sangat penting saja. Hajat manusia terhadap wanita. Ini daruri atau penyempurna saja? Manusia akan sempurna atau ini sebagai kebutuhan pokok? Karena ini merupakan laki-laki pasti membutuhkan pasangannya. Sebagaimana wanita juga membutuhkan pasangannya. Dia sudah punya hajat. Apa hajatnya? Ingin menikah. Ini namanya hajat. Iya. Ataupun kebutuhan yang sifatnya menyempurnakan saja. Tidak sampai darurat. Kalau sampai muncul tatoyur, mau nikah. Ternyata muncul di hatinya tatoyur. Dilihatnya hari kelahirannya. Dilihatnya angka terakhir atau huruf terakhir namanya. Dalam primbon Jawa itu huruf. Huruf-huruf yang ada dalam nama seorang kadang diramal. Ini berakhiran I apa U? Berakhiran A atau I akan diramal dengan primbonnya. Nah, ketika dia meramal disitulah, pada saat dia sudah sangat hajat ingin menikah, dia gagalkan berdasarkan tatoyurnya. Maka ini kata Nabi, faqad asyrak. Sungguh dia telah berbuat kesyirikan, syirkan akbar. Bisa jatuh syirik akbar. Ini i'taqada anna hadal mutasyaim bihi. Bisa jadi jatuh syirik akbar. Kalau orang itu meyakini bahwa orang yang punya sifat pesimis tadi, yaf'alu wa yuhadisu syar binafsi, bahwa perkara yang dia menganggap sial, entah hari, tanggal, bulan, atau nama, itu sebagai pelaku, sebagai penyebab munculnya kejelekan pada dirinya. Kalau diyakini ini yang menjadi sebab munculnya kejelekan pada diri saya, maka ini termasuk jatuh pada syirik akbar. Wa ini taqada sababa, kalau dia yakini hanya sebagai sebab, bahwa itu hanya sebagai sebab, faqad fahuwa ashor, ini jatuhnya syirik ashor saja. Jadi permasalahannya kecil. Kalau itu sebagai pelakunya, yang dia anggap sial itu adalah sebagai pelakunya yang bikin dia sial, maka syirik akbar. Tapi kalau diyakini sebagai sebabnya, syirik ashor. Sebagaimana orang memakai cincin, yang dia yakini, kalau dia yakini ini yang mendatangkan untung dan rugi, berarti cincin dia anggap sebagai robnya, syirik akbar. Kalau dia yakini Allah sebagai penyebab, cincin hanya sebagai sebab, ya, penyebab utamanya Allah, ini upaya saja, ikhtiarnya pakai ini. Maka ini untung dan sial yang dia sandarkan sebabnya kepada cincin tadi, tayyib, yang dia yakini sebab utamanya Allah, ini cuma alat saja. Adapun penyebab utamanya hanya Allah, syirik ashghar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu li'annahu sabaqo anna dzikrana qaidah mufidah, sudah kita sebutkan kaidah yang penting di hadal bab. Apa itu? Inna kulla man i'taqada fi syai'in annahu sababun lam yusbit annahu sabab laqonian wala syar'a fasyirkuhu syirkun asghar. Kaidah yang sudah lewat. Sesungguhnya segala sesuatu yang diyakini pada sesuatu itu sebagai sebab. Segala perkara yang diyakini itu sebagai sebab yang tidak ditetapkan. Tidak ditetapkan oleh Allah. Tidak ditetapkan secara syar'i dan kauni sebagai sebab. Maka itu syirik ashghar. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Dan sebagai pengumuman sebelum kami tutup, insyaallah pada hari Ahad taklim rutin hari Ahad bersama Ustaz Saiful Bahri hafizahullah, dan pada malam Selasa insyaallah bersama Ustaz Abdul Mukti insyaallah dari Petanahan insyaallah ba'dal maghrib dilanjut ba'da isya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.